sonuçta. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna. وقضاؤه وقدره سلام من العبس والجور والظلم ومن توهم وقوئه على خلاف الحكمة البالغة وشرعه ودينه سلام من التناكد والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. الاخوة في الله, pada pekan yang lampau kita telah memulai penjelasan tentang nama Allah As-Salam. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah pemilik nama As-Salam. Makna As-Salam jika dikaitkan dengan Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang maha selamat dari segala macam aib, segala macam celah dan cacat. Maha sempurna dia Jalla fi'ula dalam zatnya, sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Maka dialah Tuhan yang maha selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan celah. Kemudian kita jelaskan bahwasanya semua nama Allah Jalla wa'ala, apapun dia, akan masuk padanya nama As-Salam. Nama Allah Ar-Razak, dia Tuhan memberi rezeki. Ya, bahwasanya rezeki yang dia berikan kepada manusia selamat daripada segala macam bentuk kemudaratan, celah. Apa yang diberikan kepada manusia adalah yang paling layak diterima manusia, yang paling baik baginya. Segala macam nama-nama apapun yang ada pada Allah akan ada padanya menempel nama As-Salam. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, ketika menjelaskan tentang makna As-Salam ini, وَقَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ سَلَامٌ مِنَ الْعَبَثِ وَالْجَوْرِ, segala macam keputusannya, ketentuannya selamat daripada perkara yang sia-sia dan dari kezaliman, وَالْجَوْرِ وَظُلْمِ, dari segala macam bentuk kezaliman, kecurangan. Wa min tawahhumi wuqu'i 'ala khilafil hikmatil balighah, selamat segala macam ketentuan takdirnya dari prasangka bahwasanya apa yang ditakdirkan itu menyelisih hikmah yang sempurna. Apapun yang dia takdirkan adalah bijaksana, sesuai dengan apa yang dibutuhkan makhluk, tepat dengan makhluk. Tak ada satu pun yang menyelisih hikmah. Ya, kita melihat berbagai macam bencana datang melanda negeri kaum muslimin, kita meyakini itu tak salah, semuanya telah diatur Allah subhanahu wa ta'ala, di baliknya ada hikmah, bukan sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan hal itu semua. Apapun ujian yang menimpa kita, semuanya sesuai dengan hikmahnya, ketentuan takdirnya, bukan karena kezaliman. Wa syar'uhu wa dinuhu salam, semua syariat yang dia turunkan berupa perintah-perintah, larangan-larangan, selamat minat tanakut daripada berbagai macam bentuk kontradiksi, walikhtilab, bertentangan, walittirab, kontroversi, wakhilafi maslahatil ibad. Selamat daripada segala sesuatu yang menyelisih kemaslahatan bagi hamba-hamba. Warahmatihim. Selamat daripada segala sesuatu yang menyelisih rahmatnya untuk mereka. Walihsani ilaihim. Ya, kebaikannya kepada mereka. Wakhilafi hikmatih. Ya, selamat daripada menyelisih ketentuan hikmahnya. Bal syar'uhu kulluhu hikmah. Semua syariatnya adalah bijaksana. Warahmah, dalamnya ada rahmatnya. Wa maslahatun wa adlun, dalamnya ada kemaslahatan dan dalamnya ada keadilan. Ya, semakin tinggi ilmu seorang, semakin dalam dia menjabarkan ya tentang sifat-sifat Allah ini semua. Ketentuan takdirnya baik, bijaksana. Ketentuan hukumnya, syariatnya baik, bijaksana. Tak ada yang salah pada tempatnya. Tak ada yang kontroversi satu sama lain, sesuai dengan kemaslahatan hamba apapun yang dia telah tentukan. Ya, barangkali ada sebagian orang berpasangka ada perintah-perintahnya yang tak baik, ada perintah-perintahnya yang kejam seperti qisas. Sebagian mengatakan alangkah kejamnya qisas, bagaimana orang dipenggal kepalanya. Ya, apakah tak ada hukuman lain selain qisas? Ya, bagi orang yang berakal sempurna ketentuan qisas yang telah dijalankan, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam perkara ketetapan qisas adalah kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Perhatikanlah negeri yang menerapkan qisas sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan, negeri yang aman dan damai. Tapi negeri yang tak diberlakukan padanya qisas, hampir setiap ya menit ke menit ada saja kasus-kasus pembunuhan. Subhanallah. Semua syariatnya itu adalah selamat daripada aib, celah. Ya, pencuri dipotong tangannya, itu yang paling baik. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Lebih daripada seperempat dinar dipotong tangannya. Kata mereka barbar, ini hukum barbar. Tangan dipotong bagaimana mungkin? Ya, ada yang lebih sopan daripada itu, lebih baik. Di penjara saja lebih baik kata mereka. Di penjara pencuri-pencuri, di penjara para koruptor, di penjara para pelaku-pelaku kriminal. Ya, dalam penjara berkumpullah semua bentuk kejahatan. Ya, yang jahat dikumpulkan dengan jahat. Jahat plus jahat sama dengan jahat kuadrat. Yang dahulu dia pencuri maling, pencuri kecilan, maling ayam, keluar dari penjara menjadi pembobol bank. Ya, yang dahulu dia ketika masuk dalam penjara membunuh satu nyawa, ketika keluar membunuh 2, 3, 4, 5 nyawa. Ya, semakin dahsyat kezalimannya. Banyak para residivis yang pulang balik masuk penjara tak jera-jera. Negara kesulitan mengasih makan mereka, beri minum mereka. Ya, kemanusiaan mereka pun dicabut. Di sana mereka bukan dimanusiakan, dihilangkan kemanusiaan mereka, dibuat bagaikan binatang. Ya, belum tentu apa yang dibuat manusia itu baik. Dengan dipenjara semuanya kena. Seorang suami dipenjara, istrinya, anaknya dan seterusnya kesulitan dalam mencari ekonomi. Ya. Tapi ketika dipotong tangannya selesai, dah pulanglah ke sana. Setelah dibawa ke rumah sakit diperbaiki, ya, tangannya diobati, bekas puntungnya itu, dah pergilah ke berjalan. Adakah orang mau mencuri dua kali kalau tangannya sudah putus satu? Jawab. Tak ada. Tangan kanannya udah putus, mau mencuri berikutnya, ini masih nampak nih putus ini. Mencuri sekali lagi, habis tanganku dua-dua. Berhenti total. Hikmah, bijaksana. Ya, maka tak ada sedikit pun syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang menzalimi hamba, menzalimi manusia. Banyak orang berusaha untuk mencari celah dalam Quran, tak dapat kecuali celah yang mereka paksa-paksakan. Ya, lihatlah bagaimana perempuan dalam Quran dihinakan. Kata tokoh feminis, para gender, ya, wanita tak setara dengan laki-laki. Ya, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin perempuan disetarakan dengan laki-laki. Lihatlah negeri mereka yang porak-poranda. Ya. Bahkan perempuan hakikatnya menjadi komoditi mereka. Perempuan menjadi sumber kezaliman. Mereka harus bekerja, mereka harus berusaha. Subhanallah. Dampak daripada mereka keluar rumah, perselingkuhan, perzinahan, kebebasan dalam segala hal. Ya, perempuan bisa mencerai suaminya dan seterusnya. Ya. Hanya dalam Islam perempuan dimuliakan. Ya, diletakkan pada tempatnya, ditugaskan pada bagian-bagian dalam. Ya. Perhatikan semua syariatnya. Tak ada satupun yang terdapat pada yang celah aib, karena dia adalah Tuhan yang punya nama As-Salam, yang Maha Selamat daripada segala macam kezaliman. Naam. وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاودة أو لحاجة إلى المعطى ومنؤه سلام من البخل وخوف الإملاق بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاودة ولا لحاجة ومنؤه عدل محض وحكمة لا يسوبه بخل ولا عجز وكذلك عطاؤه سلام pemberiannya kepada kita, kepada makhluk, kepada semua ciptaannya, salamun min kaunihi muawadatan. Min kauni mu'awadatan, selamat daripada segala macam bentuk pemberian yang mengharapkan balas. Karena Tuhan tak berharap balas. Yang berharap balas itu siapa? Makhluk. Orang tua Ustaz tanpa pamrih menyekolahkan anaknya, ya, menafkahi anaknya, adakah mengharapkan balas? Ada. Minimal apa? Ketaatan, kebaktian, supaya nanti anak itu ketika dia tua berbakti kepadanya, tak menzaliminya semena-mena, tak mengantarkannya ke panti jompo. Berbalas semua pemberian makhluk, ya, semuanya ada harapannya. Ilmu yang diberikan guru kepada murid-murid ada balasannya, ada. Kadang-kadang niat-niat yang jelek daripada kepentingan duniawi, mendapatkan ketenaran, mendapatkan sanjungan, pujian, ya. Kadang-kadang walaupun ikhlas sepenuhnya kepada Allah, berharap daripada Allah balasan. Mu'awadah, agar dengan ilmu yang disebarkan dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ya, rahmat, ampunan. Ada yang diharapkan. Surga. Allah memberikan kepada kita, apa yang diharapkan daripada kita? Tak ada. Jalla fi'ula. Subhanahu wa ta'ala. Akramul akramin. Wa ajwadul ajwadin. Dia adalah Tuhan yang maha mulia dari semua yang mulia. Tuhan yang maha dermawan dari segala yang dermawan. Orang-orang kaya yang dermawan, ada diharapkannya? Ada. Apa diharapkannya? Agar ya dia dipuji dan disanjung. Ya. Agar hartanya aman. Agar dicintai masyarakat, dicintai manusia. Semuanya ada harapannya. Oleh hajatin ilal mu'ta. Allah tak pernah sedikit pun mengharapkan balas hajat kepada orang yang diberikannya. Wa man'uhu salamun minal bukhli. Ini pun dalam maknanya. Ya, wa man'uhu salamun minal bukhli. Allah tahan kita dari berbagai keinginan. Kadang-kadang ingin rumah, belum dapat-dapat. Ingin istri, belum dapat-dapat. Ingin anak, belum dapat-dapat. Ya. Ingin jabatan, belum dapat. Ingin pekerjaan, ingin orderan tertentu, belum dapat-dapat. Semuanya salamun minal bukhli. Bukan karena Allah bakhil tak memberikan kepada kita. Ya, aku tak kaya-kaya ini. Orang bekerja cepat langsung setahun dua tahun jadi orang kaya. Aku dah berpuluh tahun di Batam ini, gini-gini aja hidupku. Salamun ya minal bukhli. Allah selamat daripada sifat kikir. Kenapa Allah kikir kepadaku? Kenapa Allah dermawan kepada si fulan? Ya. Ini pandangan orang-orang yang picik. Apapun ketentuannya, semuanya mengandung keselamatan. Jika diberikannya kepada engkau apa yang melebihi kemampuanmu menerimanya, engkau akan jadi Qarun. Engkau akan jadi Fir'aun. Jabatanmu akan menggiringmu menjadi Haman, menjadi Namrud. Dan banyak contoh dalam kehidupan. Orang-orang tenggelam ketika diberikan baginya kenikmatan yang berlebih. Tak dapat dia kuasai. Tak dapat dia syukuri. Ya. Wa man'uhu salam minal bukhli wa khawfil imlaq. Selamat daripada kebakhilan, takut kemiskinan, karena Allah tak takut miskin. Dia tahan bukan karena dia takut miskin. Kalau kita menahan uang kita untuk diinfakkan karena kita takut miskin. Ya, berat berinfak. Kenapa? Karena takut miskin. Allah tak pernah takut miskin karena dia Tuhan Maha Kaya. Kekayaannya subhanallah, begitu dahsyatnya. Ya, kata Allah, ya, sekiranya diserahkan urusan memberi rezeki kepada makhluk, niscaya mereka kikir, mereka menahan, ya. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak. Bal ata'uhu ihsanun mahdhun. Segala pemberiannya adalah merupakan bentuk kebaikannya yang murni, tak ada tendensi, tak ada kepentingan. La li mu'awadhah wa la li hajah. Bukan karena hajatnya dia memberi sesuatu, bukan karena berharap balas. Wa man hu 'adlun mahdhun. Segala yang dia tahan, tak disampaikan kepada, tak diberikan, semuanya adalah keadilan semata yang sempurna. Ya, kadang-kadang ada orang punya anak perempuan, dia mau laki-laki. Kemudian hamil lagi istrinya, mau lagi anak perempuan, lahir lagi laki-laki. Lahir lagi laki-laki, lahir lagi laki-laki. Akhirnya kadang dia ngutuk laki-laki terus, atau sebaliknya. Ya, padahal segalanya itu yang terbaik baginya. Adlun. Sekiranya diberikan anak perempuan, mungkin dia tak bisa menjaganya, menjadi penyebab dia digiring ke dalam neraka dan seterusnya. Maka banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Wa hikmatun la yashubuhu bukhlun wala ajzun. Apa yang dia beri semuanya dengan keadilan dan hikmah, kebaikan. Apa yang dia tahan pun demikian. Bukan gara-gara bakhil, bukan gara-gara tak mampu, lemah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam. Wastiwa'uhu wa'uluhu 'ala 'arsyhi salamun min an yakuna muhtajan ila ma yahmiluhu aw yastawi 'alayhi balil 'arsyu muhtajun ilayhi wa hamalatuhu muhtajuna ilayhi. فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواء فهو استواء وعلو لا يسوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة ولا إحاطة شيء به ولا إحاطة شيء به واستواءه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه. Ketika Allah menyebutkan dia bersemayam di atas arasy-Nya, ya, maka sifat bersemayam itu adalah sifat yang selamat dari segala macam bentuk kebutuhan kepada arasy. Kebutuhan agar ada yang membawa arasy yang dia bersemayam di atasnya. Allah tak butuh arasy. Allah tak butuh malaikat-malaikat pembawa arasy. Kita tuh makhluk manusia. Lihatlah ketika orang ditandu. Ketika tawaf dahulu kala masih ada orang yang ditandu-tandu. Ketika kita masih di sana, ada saja orang yang tawaf itu ditandu 4 orang, nandu dia. Ya. Orang yang tawaf itu butuh kepada tandu dan butuh kepada pembawa. Andai kata pembawa itu melepaskan tandu, jatuhlah dia. Ya, Allah itu punya arasy, Allah punya malaikat-malaikat pembawa arasy. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Pada hari itu arsy Tuhanmu dibawa oleh 8 malaikat. Allah bersemayam di atas arsy. Allah sedikit pun tak butuh arsy. Tak butuh pembawa-pembawa arsy. Jadi Ustaz, berarti Allah jatuh. Allah bukan seperti makhluk. Ya. Berarti Allah diliputi oleh arsy. Allah bukan seperti makhluk. Dia maha besar. Ya, langit begitu luasnya. Ya, di bawahnya bumi. Bumi tak hancur dengan langit yang begitu besar. Subhanallah. Dan langit tak butuh kepada bumi. Dan Allah pun demikian. Bahkan walillahil matsul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih sempurna daripada itu. Orang-orang ahlu kalam mengatakan mustahil Tuhan bersemayam. Berarti konsekuensinya diliputi arasy. Ya, berarti lebih besar arasy daripada Allah. Kita katakan bumi dan arasy, bumi dan langit. Langit di atas, bumi di bawah. Ya. Bahkan bumi tak mampu meliputi apa? Langit. Ketika kecilnya bumi dibandingkan langit. Ya, dan langit tak butuh kepada bumi. Ya, anggapan mereka Allah sama seperti makhluknya. Ya, jika raja arasnya patah kakinya jatuh sang raja, itu manusia, makhluk. Allah tidak seperti itu. Salam. Allah selamat daripada segala macam prasangka yang buruk yang ditujukan kepada Allah daripada ahlu kalam yang tersesat. Balil arsyu muhtajun ilai. Arsy itu yang butuh kepada Allah. Wa hamalatuhu muhtajuna ilai. Pembawa-pembawa arsy itu yang butuh kepada Allah. Semuanya Allah menggerakkan, Allah menciptakan dan menggerakkan. Fahuwal ghaniyyu 'anil 'arsy. Dia Tuhan yang maha kaya, tak butuh kepada arsy. Wa an hamalatihi, tak butuh kepada malaikat pembawa arsy. Wa an kulli ma siwa, dia tak butuh segala sesuatu. Fahuwa istiwa'un wa 'uluwun la yashubu hasrun. Maka sifat Allah bersemayam maha tinggi, la yashubu hasrun, tak pernah dikotori dengan ya hasrun, tak pernah dikotori dengan yakni makhluk yang meliputinya, yang membatasinya. Berat bagi orang-orang ahlu kalam menerima Allah bersemayam, kata mereka berarti Allah bertempat, diliputi tempat. Sebelum Allah ciptakan tempat, di mana Allah bertempat? Itu kata mereka. Mustahil Allah itu bertempat, karena itulah mustahil dia bersemayam di atas arasy. Tapi maknanya menguasai arasy. Kalau dikatakan dia bersemayam di atas arasy, kata-kata di atas menunjukkan jihad. Jihad adalah arah, berarti Tuhan adalah satu arah. Arah adalah makhluk. Bagaimana Tuhan diliputi oleh makhluk? Inilah ucapan siapa? Al-Kalam. Mutar-mutar mereka. Ya. Berarti Allah butuh kepada arasy. Arasy besar daripada Allah. Padahal perbandingan langit dan bumi saja dapat menjadi cerminan. Bahwasanya tak harus yang di atas itu ya diliputi yang di bawah. Langit tak diliputi bumi. Ya, tak mesti yang di atas itu butuh kepada yang di bawah. Sebagaimana langit tak butuh kepada bumi. Allah tak butuh kepada arasy sebagaimana langit tak butuh kepada bumi. Allah tidak diliputi arasy sebagaimana langit tak diliputi bumi. Allah maha besar, tak ada makhluk di atas arasy. Apapun namanya makhluk, tak akan mungkin meliputi Allah Jalla wa'ala. Karena Allah, makhluknya yang terdekat dengannya tertinggi apa? Arasy di atas arasy apa? Tak ada makhluk. Tempat, kalau namanya makhluk, tak ada di atas arasy makhluk. Makanya Allah selamat daripada diliputi tempat. Inilah maknanya. Uluun la yashubu hasrun wala hajatun ila arsyin wala ila ghairi. Tak butuh kepada arsy lainnya. Wala ihatatu syai'in bihi subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang bisa meliputi Allah Jalla wa'ala. Naam. بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد. بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن بحاجة إليه وهو الغني الحميد. Bahkan sebelum arasy ada, Allah telah ada. Subhanallah. Sebelum Mars diciptakan Allah telah ada. Menunjukkan dia tak butuh kepada Ars. Menciptakan Ars bukan karena kebutuhannya. Tapi adalah merupakan bentuk tanda-tanda keagungannya. Yang menciptakan Ars yang begitu besarnya, tentulah lebih besar sang pencipta. Subhanallah. Ars itu begitu luas. Jangankan Ars kursinya saja, bagikan padang pasir. Langit dan bumi hanyalah lempengan dicampakkan di padang pasir. Itulah langit, itulah bumi. Padang pasir itulah kursi Allah. Perbandingan kursi dengan aras seperti itu pula. Lempengan logam dicampakkan itu kursi. Padang pasir luas itulah aras. Begitu dahsyatnya aras. Tentu lebih dahsyat Tuhan pemilik aras. Dialah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Naam. بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من مجيبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما بل استواؤه على عرشه dia bersemanitas arasnya واستيلاؤه على خلقه dia maha tinggi di atas semua makhluknya min mujibati mulki menunjukkan dialah memang pemilik kerajaan وقهره pemilik kekuasaan min ghairi hajatin ila arshin wala ghairihi biwajhin ma tak butuh kepada arsan apapun juga sedikit juga pun. Itu yang membuat ahlu kalam itu menakwilkan makna bersemayam. Kalau bersemayam di atas ars berarti dia butuh kepada aras. Kalau bersemayam berarti dia di atas satu tempat. Bagaimana kalau Allah belum ciptakan tempat, di manakah dia? Ini semua jeleknya prasangka buruk ahlul kalam. Maka kita katakan Allah salam dari apa yang mereka ucapkan. Naam. Wa nuzuluhu kulla lailatin ila sama'id dunya salamun mimma yudaddu 'uluhu wa salamun mimma yudaddu ghinahu wa kamalahu wa salamun min kulli ma yatawahhamu 'attilun wa musabbihun wa salamun min an yasira tahta shay'in aw mahsuran fi shay'in. Ta'ala Allahu Rabbuna an kulli ma yudadu kamalahu wa ghinahu. Ketika dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, menginformasikan tentang Allah, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun. Hina yabqa athluthul akhir. Ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Ila samai dunia, turun ke langit dunia. Ya. Maka dalam memahami hadis ini ada sebagian orang tersesat, sebagian musyabbih. Menyerupakan Allah dan makhluk. Kalau Allah turun berarti dia pindah tempat. Kalau dia turun berarti konsekuensinya langit di atasnya. Atau dia di dalam langit. Karena itulah mustahil dia punya sifat turun. Karena dia mentasbih akhirnya menta'til. Menyerupakan Allah akhirnya dia tolak sifat turun. Ya, padahal hakikatnya apapun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kata beliau, wa nuzuluhu kulla lailatin, setiap malam dia turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, salamun mimma yudaddu 'uluwahu, selamat daripada segala sesuatu yang menganggap dia ya tidak lagi yang paling tinggi. Kalau turun menurut kita bangsa manusia, turun berarti dari atas ke bawah. Berarti ada yang di atas setelah kita di bawah. Allah itu turun bukan seperti makhluk. Berarti ketika turun ke langit dunia, berarti di atasnya langit kedua, ketiga, keempat. Bukan seperti itu. Selama-lamanya dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tak pernah menyatu dengan makhluk. Makhluk pun tak pernah menyatu dengannya. Bukan dia di dalam makhluk, bukan makhluk dalamnya. Jadi bagaimana turunnya Ustaz? Jangan kau tanyakan bagaimana. Yang penting maha tinggi selama-lamanya. Yang penting tak akan pernah dia dinaungi oleh makhluknya. Diliputi makhluknya. Apalagi dalam makhluknya. Wasalamun mimma yudaddu ghinahu wa kamalah. Selamat dari segala sesuatu yang dianggap Allah itu berarti butuh kepada sesuatu. Allah maha kaya, tak butuh segala sesuatu. Wa salamun min kulli ma yatawahhamu mu'attilun musyabbihun. Selamatlah Allah dari segala yang disangka oleh orang-orang yang menolak sifat-sifatnya atau menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluk. Salamun min an yasira tahta syai'. Dia selamat daripada prasangka manusia bahwasanya dia di bawah sesuatu, mustahil. Jangan dianggap dia turun ke langit dunia berarti dia di bawah langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di bawah arasy. Siapa di atas arasy kalau dia turun? Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya mah tinggi di atas seluruh makhluknya. Berarti kalau gitu enggak turun, Ustaz, turun. Yang layak baginya hanya dia yang mengetahui, karena bayanganmu tentang turunnya makhluk. Dan dia bukanlah makhluk. Maka tak perlu kau harus hapus hadis turunnya Allah. Ya, kau terima, kau imani, kau yakini turunnya tak sama dengan makhluk. Tak pernah di bawah makhluk, diliputi makhluk. Maksuran fi syai', ma selamat dia jika persangka kita Allah diliputi oleh sesuatu. Fi syai'in ta'ala Allahu rabbuna an kulli ma yudadu kamala wa ghina. Tuhan kita selamat dari segala sesuatu yang mengurangi kesempurnaannya. Naam. Wa sam'uhu wa basaruhu salamun min kulli ma yatakhayyaluhu musabbihun aw yataqawwaluhu mu'attilun. Kamil. Wa muwalatuhu li awliya'i salamun min an takuna 'an dhullin kama yuwali al-makhluqu al-makhluqa. Bal hiya muwalatun rahma wa khairun wa ihsanun wa birrun. Kama qala وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ فَلَمْ يَنْفِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ مُطْلَقًا بَلْ نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ سَلَامٌ مِنْ كُلِّ مَا يَتَخَيَّلُهُ مُشَبِّهٌ أَوْ يَتَقَوَّلُهُ مُعَطِّلٌ. Sifatnya mendengar, sifatnya melihat, selamat dari segala sesuatu yang dihayalkan oleh orang-orang yang menyerupakannya dengan makhluk atau orang-orang yang menafikan baginya sifat-sifatnya. Dia maha mendengar, dia maha melihat, yang sempurna bagi Allah Jalla wa'ala. Wa mualatuhu li awliya'ihi, dan dia memberikan wala, loyal, bantuan, pertolongan kepada para wali-walinya. Salamun min antakuna andullin. Selamat daripada prasangka orang bahwasanya bantuan tersebut dia berikan kepada makhluk karena bentuk ya kelemahannya. Ya, raja memberikan bantuan kepada menteri-menterinya, kepada orang terdekatnya karena lemahnya raja. Butuh bantuan menteri, butuh bantuan ya panglimanya, butuh bantuan prajuritnya. Ya, maka dia loyal kepada anak buahnya karena butuh kepada mereka. Andai kata raja tak loyal kepada anak buahnya, tak mencintai mereka, tak memberikan mereka berbagai macam nikmat, dia akan ditinggalkan mereka, mungkin akan digulingkan kekuasaannya. Maka segala macam loyal yang diberikan raja kepada orang-orang di bawahnya bentuk daripada kehinaan karena kelemahan dia. Semua manusia lemah, walaupun paling kuat, paling tinggi, presiden itu paling tinggi, tapi lemah. Kekuasaannya tak mampu tegak sendiri. Ada orang-orang yang mengangkatnya, berjasa kepadanya, yang mendopangnya, menolongnya. Semua yang menolongnya ini dia takuti, dia segani, dia hormati. Ya, tapi Allah tidak seperti presiden, tidak seperti raja-raja. Ya, maka segala macam bentuk bantuannya kepada wali-walinya bukan karena hina. Kama yuwalil makhlukul makhluk, sebagaimana makhluk memberikan loyalnya kepada makhluknya karena ada yang diharapkan, karena kelemahannya. Bal hiya muwalatu rahmah wa khairin wa ihsan wa bir, tapi semuanya merupakan bentuk bantuan karena curahan rahmatnya, karena kebaikannya. Kama qala, sebagaimana Allah mengatakan, qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Katakanlah segala puja bagi Allah yang tak pernah mengangkat anak. sebagaimana ungkapan kaum Nasara, mereka harrayakan, mereka jadikan harraya kelahiran Tuhan mereka, iyadzan billah. Allah tak pernah mengangkat anak. Walam yakun lahu syarikun. Dia pun tak punya sekutu yang turut besertanya dalam mencipta alam ini, menjaganya. Fil mulki, dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun minadzulli. Dia tak punya sama sekali hubungan dengan wali-wali yang dia berikan kepada mereka bantuan anugerah, gara-gara dia lemah, butuh kepada wali-wali. Tidak. Allah itu punya wali yang dia cintai, yang dia pelihara, yang dia jaga, diberikan bagi mereka karamah, diberikan bagi mereka taufik. Tapi semua pemberian tersebut bukan anzullin, bukan karena hina. Ya. Naam. Wa kadzalika mahabbatuhu li muhibbihi wa awliyaihi salamun min awaridi mahabbatil makhluk lil makhluk min kauniha mahabbata hajatin ilayhi aw tamallukin lahu aw intifa'in biqurbihi wa salamun mimma yataqawwaluhu al mu'attiluna fiha. Akmilu kadzalika. Wa kadzalika ma adafahu ila nafsihi min al yadi wal wajhi fa innahu salamun amma yatakhayyaluhu musabbihun aw yataqawwaluhu mu'attilun. Wa kadzalika mahabbatuhu li muhibbihi. Demikian juga cintanya kepada orang-orang yang mencintainya. Wa awliyaihi, cintanya kepada wali-walinya. Salamun min awaridha mahabbah al-makhluqi lil-makhluq. Selamat daripada ya berbagai macam tendensi-tendensi makhluk ketika mencintai makhluk. Makhluk mencintai makhluknya ada tendensi tertentu, ada keinginan, ada hajat. Laki-laki mencintai perempuan karena ada hajatnya kepada perempuan. Perempuan mencintai laki karena hajatnya kepada laki-laki. Semuanya ada hajat, ada kepentingan. Ya, maka kecintaan Allah kepada wali-walinya selamat daripada segala macam bentuk kecintaan makhluk kepada makhluk. Ya, yang ada berharap balas. Min kauniha mahabbatu haja ilaihi, bukan sebagaimana bentuk kecintaan yang ada pada makhluk. Ya, karena makhluk membutuhkan makhluk lainnya. Tamallukinlah. Atau kadang-kadang mencari muka. Sebagian orang mencintai yang lain karena dalam rangka mencari muka. Ya, tamallukin. Karena ingin segala sesuatu yang ada padanya. Allah tak ada yang dibutuhkannya dari makhluk. Aw intifa'in biqurbi, atau sebagian orang mencintai orang lain karena mengambil manfaat kedekatan dia dengan orang tersebut, karena orang itu berpangkat, berkedudukan. Allah tak guna baginya semua itu. Wassalamun mimma yataqawwaluhu al-mu'attilun fiha, maka Allah selamat daripada segala yang dikatakan oleh orang-orang yang menolak sifat cintanya. Adakah dalam sifat 20 sifat cinta? Tak ada. Ya, al-asyairah tak pernah meletakkan sifat cinta bagi sifat Allah. Kenapa? Ini cinta berarti Allah butuh kepada makhluk sebagaimana aku mencintai makhluk. Oleh karena itu bukan cinta, mustahil Allah punya sifat cinta. Ini asyairah nih. Allah itu bukan Tuhan yang mencintai. Mustahil dia mencintai. Al-Sunnah mengatakan Allah Tuhan yang memiliki sifat cinta, yang mencintai dan dicinta. Mencintai hamba-hambanya dan cinta hamba-hambanya. Banyak ayat. Makanya mereka tukangi makna ayat. Semua mereka tukangi. Bukan mencintai. Berarti dia punya tendensi kepada makhluk. Maknanya adalah iradatul ihsan. Iradah. Ini kehendak berbuat kebaikan. Inilah kerja siapa? Ahlul kalam. Sehingga tak ada sifat cinta. Mustahil Allah punya sifat cinta. Mereka tolak keterangan Allah Jalla wa'ala. Mereka pakai otak mereka. Mereka tolak wahyu. Ya. Wa kadzalika ma adhafahu ila nafsihi min al-yad. Demikian juga apa Allah terangkan, nisbatkan kepada dirinya berupa tangan. Wal wajhi. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Salamun mimma yatakhayyaluhu musyabbih aw yataqawwalu mu'attil. Selamat daripada apa yang disangkakan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak sifat-sifat Allah. Adakah sifat tangan bagi Allah, bagi kaum ahli kalam? Tak ada. Berarti Allah seperti manusia, ada tangan, ada kaki, ada wajah, ada leher. Apa beda dengan makhluk? Jadi tangan tak ada? Tak ada, mustahil dia punya tangan. Allahu Akbar. Ini ayat, wahai iblis, mengapakah engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku? Bukan tangan, tapi kekuasaan. Allahu Akbar. Ya, akhirnya mereka terpaksa menukangi beratus-ratus sifat Allah. Allahu Akbar. Jadi apa makna tangan? Kekuasaan. Kenapa kau tak terima sifat tangan? Berarti seperti makhluk kalau dia bertangan. Berarti maknanya apa? Kekuasaan. Makhluk pun memiliki kekuasaan. Berarti kau samakan juga Allah dengan makhluk. Tak sama lah, akhi. Kekuasaan Allah beda sama kekuasaan makhluk. Bilang juga demikian. Tangan Allah beda dengan tangan. Allahu Akbar. Lemahnya ahlul kalam. Mutar-mutar kemana-mana, akhirnya ke situ dia dikejar. Mustahil dia memiliki sifat cinta. Jadi apa maumu? Ini kehendaknya berbuat kebaikan. Kehendak. Iradah. Karena mereka menetapkan sifat iradah. Makhluk pun punya kehendak juga berbuat kebaikan. Kau samakan dengan Tuhan. Bedalah kehendak makhluk dengan kehendak Tuhan. Kau katakan juga beda antara cinta makhluk dengan cinta. Aduh, ahlul kalam ini mutar-mutar. Memang layak diputar kepalanya nih. Ya. Antum kerja ya? Sudah jam 6. Dahlah kalau gitu. Dikit-dikit aja lah sabar kita. Tak sampai tak usah. Yang penting kita punya niat untuk menyampaikan, menghabisi kitab ini. Kalaupun ajal di tengah jalan merenggut kita, tak ada masalah. Biarlah yang mati, matilah. Yang penting kita punya keinginan untuk menyelesaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala lanta astagfirullah bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz memastikan akan terjadi gerhana matahari, apakah ini tidak termasuk mengetahui perkara yang gaib? Tidak. Nanti kan dilihat. Andai kata tak jadi gerhana, tak jadi kita sholat. Prediksi. Ya, assalamualaikum.